Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyah ala al-Harbi al-Mu'attilah wal-Jahmiyah Faslun Fima ajma'at alayhi al-Ummatu min أمور الديانة من السنة التي خلافها بدعة وضلالة أن الله سبحانه وتعالى اسمه له الأسماء الحسنى وصفات العلا لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى وصفات العلا أحاط علما بجميع ما بدأ قبل كونه فطر الأشياء بإرادته وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, kita telah membahas pekan lampau tentang perkataan ulama-ulama Malikiyah tentang Allah Jalla wa'ala, dan insyaAllah malam hari ini kita lanjutkan kembali perkataan daripada ulama Malikiyah, ya, Abdullah bin Muhammad bin Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani, yang disebut dengan gelar Imam Malik As-Saghir. Al-Imam Malik As-Saghir, Al-Imamu Malikun As-Saghir gelarnya. Dia digelar Imam Malik kecil atau junior dari negeri Qayrawan. Kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Abi Zaid. Berkata beliau, faslun fima ajma'ati alaihi al-ummah. Ini adalah fasal tentang apa yang telah disepakati umat min umuri diyanah, dari perkara agama. Minas sunanil lati khilafuha bid'atun wa dhalalah. Ialah merupakan jalan yang mana yang menyelisihinya adalah sesat dan bid'ah. Kata beliau, inilah jalan yang telah disepakati umat. Yang menyelisihi jalan ini, maka dia adalah tergelincir dalam bid'ah dan dalam kesesatan. Apa itu yang sepakati umat? Annallaha subhanahu wa ta'ala ismuhu lahul asma'ul husna. Bahwasanya Allah yang maha tinggi namanya memiliki nama-nama yang indah. Kata Allah, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah nama-nama yang indah. Yang menyelisihinya adalah ahlul kalam. Yang menolak nama-nama Allah adalah Jahmiyah. Jadi Allah Jalla fi'ula lahul asma'ul husna was sifatul ula. Dia juga punya sifat-sifat yang maha tinggi, yang sempurna. Ini kesepakatan ahlu sunnah. Yang menyelisihinya adalah ahlul kalam. Yang menyelisih hal ini, yang menolak Allah punya sifat adalah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, dan sebagian daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka termasuk ke dalam orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sifat tertentu saja bagi mereka. Lam yazal bi jami'i sifatihi. Dan Allah akan senantiasa bersama sifatnya. Wa huwa subhanahu mawsufun bi anna lahu ilman wa qudratan. Dialah Allah yang maha suci, yang disifati bahwasanya Allah punya ilmu. Ilmunya yang tak sama dengan ilmu makhluk. Ilmunya yang luas, meliputi segala sesuatu dengan detailnya. Dzalika bi anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah, dan demikian itu karena dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dialah yang meliputi ilmunya segala sesuatu. Jadi Allah lahu ilman wa qudratan wa iradatan wa masyiatan. Allah punya ilmu, punya qudrah, kehendak, ya, wa iradah, keinginan, wa masyiah, ya. Maknanya mirip-mirip. Bahwasanya Allah punya ketentuan, punya kehendak, punya keinginan. Ini menurut mazhab Ahlu Sunnah. Tentunya Ahlu Bid'ah menolak ini semua. Kata mereka, Allah tak punya ini semua. Tak punya kehendak, tak punya keinginan. Ya. Tak punya kemampuan. Bagaimana yang telah kita sebutkan, mazhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi lahul asma'ul husna. Dan Allah senantiasa dengan seluruh sifat-sifatnya dan nama-namanya adalah pemilik nama-nama yang baik. Was sifatul ula, pemilik sifat-sifat yang tinggi. Ahata ilman bi jami'i sifatihi. Dia dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ma bada'a qabla kauni. Ilmunya meliputi segala sesuatu yang dia mulai, bahkan sebelum dia ciptakan. Laul asma'ul husna wa sifatul ula ahata ilman bi jami'i ma bada'a qabla kaunihi fatarul asya'a bi iradatihi wa qawlihi. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya dan dengan perkataannya. Jadi Allah menciptakan sesuatu dengan kehendak dan dengan perkataan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ya, urusan Allah, perkara Allah, kehendak Allah, jika menginginkan sesuatu ya, dia hanya cukup mengatakan kun. Dua huruf saja, kun, huruf kaf dan nun. Fayakun, maka jadilah apa yang dia kehendaki. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendak dan dengan dua kalimat saja, kun, fayakun. Tak payah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah. Ya, menciptakan langit dan bumi, ya, dan segala makhluknya hanya dengan dua huruf kun fayakun. Wa anna kalamahu sifatun min sifatih, laisa bi makhlukin fayabidu, wala sifata li makhlukin fayanfadu. Naam. Wa anna kalamahu sifatun min sifatih. Ahlu Sunnah, umat Islam menyepakati bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sifat daripada sifat-sifatnya. Jadi Allah disifati dengan berkata-kata. Ya. Tentunya ahlu bidah menolak. Kata mereka tak mungkin Allah berkata-kata. Berarti dia menyamai makhluk. Ya, karena sifat berkata-kata itu sifat makhluk, kata mereka. Konsekuensinya dia harus punya lidah, dia harus punya ini, punya itu, pita suara dan semacamnya dengan akal-akalan mereka. Laisa bimakhlukin, maka sifat Allah kalam, Allah berkata-kata adalah sifat Allah. Bukanlah dia makhluk sebagaimana diyakini oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Fayabidu, yang namanya makhluk pasti akan binasa. Ya, menurut Mu'tazilah yang berbicara dengan Musa di Gunung Tur Sinai itu bukan Allah, tapi makhluk yang Allah ciptakan berkata-kata kepada Musa. Tak layak Allah berkata-kata menurut mereka. Yang didengar oleh Musa suara itu adalah suara ciptaan Allah, bukan suara Allah. Karena Allah kalau berkata-kata berarti dia ya menyamai makhluk menurut mereka. Karena berkata-kata itu sifat makhluk. Ya. Jadi kata beliau, "Laisa bi makhluqin fayabidu wala ya sifatan li makhluqin fayanfad." Ya, bukan pula kalamullah sifat ya milik makhluk. Itu sifat milik Allah. Kalamnya berarti sifatnya, bukan sifat milik makhluk. Fayanfad, kalaulah kalam itu merupakan sifat makhluk, pastilah kalam tersebut akan berakhir, akan berhenti, habis. Orang kalau ngomong terus akan datang masanya dia kehabisan omongan, tak ada lagi mau diomongkan. Habis ilmunya. Ya, tapi Allah perkataannya tak pernah habis. Ya. Kalau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, ana fi al-bahru, katakan Muhammad, sekiranya samudra itu menjadi tinta untuk menulis firman perkataan Tuhanku, niscaya akan keringlah tinta tersebut. Keringlah lautan. Ana fi al-bahru min qabli an tanfada kalimatu rabbi, padahal kalimat Allah, ilmu Allah belum lagi selesai dituliskan. Walau Jina bimithlihi madada. Walaupun didatangkan lagi lautan demi lautan, akan habis semuanya. Perkataan Allah tak pernah habis. Kalaulah ini perkataan sifat makhluk, pasti akan habis. Ya, naam. Wa anna Allah azza wa jal kallama Musa alaihi salatu wassalam bidatih wa asma'ahu kalamahu la kalaman qama fi ghairih wa annahu yasma'u wa yara. Wa anna Allah azza wa jalla kallama Musa alaihi salatu wassalam. Al-Sunnah. Kaum muslimin menyepakati bahwasanya Allah azza wa jalla berkata-kata dengan Musa alaihi salatu wassalam bidzatihi, berkata-kata dengan zatnya Allah jalla wa ala, bukan dengan selainnya. Dia sendiri yang langsung berkata-kata kepada Allah. Ya, wa asma'ahu kalamahu, Allah perdengarkan kepada Musa firman-Nya, perkataannya langsung. La kalaman qama fi ghairi, bukan perkataan ya yang berdiri pada selain zat Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlul kalam mengatakan itu perkataan bukan dari Allah, itu perkataan yang bersumber daripada sesuatu yang Allah ciptakan. Kata mereka, Allah ciptakan di sana, di gunung Tursina di sana ada pohon. Pohon inilah yang berkata-kata kepada Musa. Subhanallah, ini menghinakan Allah jalla wa ala. Tak layak pohon mengatakan kepada Musa, innani anallah. Layakkah pohon mengatakan, hai Musa, aku ini adalah Tuhan? Fakhla'na alaika fa'innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepas kedua sandalmu, engkau berada depan lembah yang suci. Layakkah pohon berkata-kata? Tak layak. Bagi mereka, muskilah. Problem besar Allah berkata-kata, karena dia akan sama dengan makhluk. Mereka lebih menyenangi Allah bisu, tak berkata-kata, daripada Allah berkata-kata. Ya subhanallah. Manusia tak bisa berkata-kata, itu sifat lemah. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Ya. Inilah bahayanya akal ketika ya ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan wahyu. Ya. Dalam bab kalamullah ini tersesat semua ahlul kalam. Baik Jahmiyah, Mu'tazilah, sampai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kena mereka. Quran itu bukanlah kalamullah yang Allah bacakan kepada Jibril, talqinkan kepada Jibril, menurut mereka, menurut Asy'ariyah, Maturidiyah. Bukanlah yang didengarkan oleh Muhammad itu firman Allah SWT yang didengar oleh Jibril dari Allah. Tidak. Karena Allah tak layak berkata-kata dengan suara dan huruf yang didengar. Ini sifat makhluk. Kata mereka, Allah itu punya kalam, tapi fi nafsihi. Kalam dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Qadim, yang azali. La yatajazza, tidak berbagian-bagian. Menurut mereka, jika hari ini Allah bicara, besok bicara, lusa bicara, ini hawadis. Ini adalah baharu. Sementara Allah qadim. Ini sifat makhluk. Karena itulah kita nafikan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hal yang semacam ini. Asy'ariyah intinya menafikan Allah berkata-kata ujungnya. Ya. Kata mereka, Quran adalah redaksi yang dibacakan Jibril kepada Muhammad. Bukan perkataan Allah yang Allah perdengarkan kepada Jibril. Bukan. Ya, subhanallah. Maka dalam hal Allah berkata-kata kepada Musa, Asy'ariyah, Maturidiyah sama dengan Mu'tazilah. Ya, mereka menafikan Allah berkata-kata dengan suara dan huruf yang dengar oleh Musa. Bukan. Kalau Allah berkata-kata dengan suara dan huruf kepada Musa pada waktu itu, ini sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Hawadis, baharu, Allah qadim. Karena itulah mereka tetapkan dalam sifat mereka, Allah mukhalafatuhu il hawadis. Allah berbeda dengan segala yang baharu. Perkataan Allah enggak boleh baharu. Ya. Tapi dalam dirinya, ini perkataan mereka. Enggak mungkin keluar dalam bentuk suara huruf. Kalau keluar itu makhluk. Jadi Jibril lah yang mengekspresikan apa yang terdapat dalam diri Allah. Subhanallah. Apa mantum kira-kira ini? Nah, inilah kalau kita mempelajari ya akidah ahlu kalam. Gini jadinya. Mereka berat mendengarkan Allah itu bisa berkata-kata. Berarti dia ya seperti makhluk. Yang berkata-kata itu konsekuensinya dia harus punya lidah. punya mulut, rongkongan, pita suara, dan seterusnya. Ini perkataan makhluk, tidak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahu, na'am, wa annahu qara'ta dha, wa annahu yasma'. Na'am. Wa annahu yasma'u wa yara. Ahlu sunnah, kaum muslimin, sepakat Allah itu yasma', mendengar. Mendengar segala sesuatu dengan detail. Ya. Mereka menolak. Ya, Jahmiyah menolak, Mu'tazilah menolak, Asy'ariyah ketika ini menerima. Maturidiyah menerima, ya Allah itu mendengar, kata mereka. Ini yang mereka tetapkan. Ya. Sebagian kecil saja mereka tetapkan. Yasma wa yara, Allah mendengar, Allah melihat. Ini pun ditetapkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jahmiyah menolak, Mu'tazilah menolak. Wa yaqbidu wa yabsutu. Allah lah yang yaqbid wa yabsut, menyempitkan, menggenggam rezeki manusia, menyempitkannya dan meluaskan bagi manusia rezekinya, ajalnya, umurnya, ya, keturunannya. Allah yaqbid wa yabsut. Wa anna yadayhi mabsuutatan. Bahwasanya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, membentangkan kedua tangannya untuk terus-menerus melimpahkan rahmatnya kepada manusia. Ya. Inna allaha yabsutu yadaihi billayl liyatuba musiun nahar. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari agar bertaubat kepadanya orang-orang yang berbuat kemaksiatan di siang hari. Wa yabsutu yadaihi bin nahar liyatuba musiun nahar musiun layl. Allah bentangkan kedua tangannya di siang hari agar segera kembali bertobat kepadanya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Ya. Berkata Yahudi, yadullahi maghlulah. Allah itu tangannya tergenggam, kikir, bakhil. Kata mereka. Kata Allah, ghullat aydihim. Tangan mereka yang terbelenggu, yang kikir. Bal yadahu mabsutatan. Tapi kedua tangannya terbentang. Ahlul kalam tak menerima Allah punya dua tangan. Tidak ada. Mereka tolak semua. Semua mereka sepakat Allah tak mempunyai tangan. Baik Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Lalu sunnah meyakini Allah punya dua tangan yang tak sama dengan tangan manusia. Dan tidak semua makhluk Allah ciptakan dengan dua tangannya. Makhluk Allah ciptakan dengan kun fayakun, tapi ada makhluk tertentu dia ciptakan dengan dua tangan. Di antaranya adalah Adam alaihissalam, menunjukkan kemuliaan Adam. Allah ciptakan dia dengan dua tangannya. Kata Allah, ya Iblis, mamanakan tasjud lima khalaqtu biyadaya. Iblis, mengapa enggan engkau sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku? Jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iqra. وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله berfirman والأرض جميعا, dan bumi ini semuanya, قبضته, di genggamannya, يوم القيامة, di hari kiamat. Bumi ini dalam genggaman Allah yang maha besar di hari kiamat. Bagaimana pula Allah masuk ke dalam alam makhluk ini, masuk ke dalam manusia, menyatu dengan manusia, merasuki manusia? Mustahil. Sebagaimana diyakini oleh kaum Nasara dan kaum Sufi, ya, yang menyimpang. Bagaimana Al-Hallaj mengatakan dirinya telah menyatu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Allah dalam makhluknya, padahal bumi ini dalam genggamannya di hari kiamat, menunjukkan betapa besarnya Allah Jalla wa'ala. Bahkan bukan hanya bumi, langit, wassamawatu, dan semua langit yang tujuh, matwiyatun biyamin, dia gulung dengan tangan kanannya. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dikatakan, ya, dia dalam alam menyatu dengan makhluk? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bahkan dalam fahmidatul wujud Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Apapun yang wujud, hakikatnya dialah Allah. Na'udzubillah min dzalik. subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimun. Naam. Wa anna yadayhi ghairu ni'matihi bidzalik. Wa anna yadayhi ghairu ni'matihi bidzalik. Dan kedua tangan Allah itu bukan nikmatnya. Karena orang-orang ahlu kalam sebagian menafsirkan makna tangan itu nikmat, mereka tafsirkan nikmat Allah. Ya. Kata Allah, kata mereka, kedua tangannya maksudnya nikmatnya terbentang luas. Apakah Allah tak sanggup mengucapkan kata-kata nikmat? Ya. Sehingga harus Allah Jalla wa'ala memberikan kata-kata kiasan dua tangan. Tak mampu rupanya Allah. Supaya kita tak bingung, kenapa enggak dibilang saja nikmat? Kenapa harus dibilang tangan? Kalau anda kata tangan, konsekuensinya kita tetapkan kita berarti menyerupakan dengan makhluk, berarti Allah menyesatkan hamba dengan perkataannya sendiri. Sementara Quran dikatakan kitabul hidayah, kitab petunjuk. Mana bukti petunjuk kalau ini menyesatkan manusia? Sebagaimana kata Ar-Razi sebelum dia kembali kepada sunnah, sesungguhnya zahir Quran akan menggiring orang kepada kekufuran. Berarti ini kitab membahayakan manusia. Kalau benar perkataan mereka, ternyata perkataan mereka batil. Ya, akal mereka menyala. Jadi bukan nikmat, tangannya tangan. Ya. Karena Allah menyebutkan nikmatnya dalam ayat lain dengan kata-kata nikmat, dia kuasa. Ni'amahu zahiratan wa batinah, nikmatnya yang zahir yang batin. Mampu dia katakan nikmat. Kenapa di sini enggak mampu? Kenapa harus dengan kata-kata dua tangan? Subhanallah. Ya. Padahal Allah mengatakan tentang kitabnya ahsanul hadithi kitaban. Inilah merupakan sebaik-baik perkataan berupa kitab. Berarti Allah tak baik berkata-kata sehingga membuat umat bingung menurut mereka. Subhanallah. Kemudian siapa yang memberikan mereka hak menjadi penterjemah bagi penafsir bagi sifat Allah? Siapa yang kasih mereka pangkat penterjemah resmi Allah? Bukan tangan tapi nikmat. Siapa? Subhanallah. Siapa yang tunjuk? Rasul menunjuk mereka? Subhanallah. Kemudian Rasul tak pernah menyuarakan apa yang mereka suarakan, tak pernah mengatakan apa yang mereka katakan. Pertanyaannya, tahukah Nabi apa yang mereka katakan atau tak tahu? Kalau Nabi tahu dan diam, mengapa mereka ribut? Kalau Nabi tak tahu, mereka tahu. Bencana dalam Islam. Ada perkara yang umat tahu, Nabi tak tahu. Musibah besar. Ya, sahabat-sahabat ahlul lughah, fuhulul lughah. Mereka ahli bahasa. Tak pahamkah mereka khitabullah kepada mereka, firman Allah kepada mereka turun? Mereka diam, senyap. Tak pernah mengutak-atik tangan maknanya nikmat, kekuasaan. Tak ada. Apakah para sahabat lebih bodoh daripada orang-orang datang belakangan? Subhanallah. Mustahil. Kitab ini turun kepada mereka. Mereka tak tanya, tak pernah mereka ngeyel. Bukan dua tangan, tapi nikmat, tapi rahmat. Tak ada yang ngeyel. Ini baru muncul nanti belakangan. Ketika mereka keranjingan menerjemahkan buku-buku filsafat dan ilmu kalam. Dari bangsa-bangsa. Ya. Di luar Islam. Ya dan billah. Jadi kata beliau, tangannya tangan bukan nikmat. Wa anna yadayhi ghairu ni'matihi fi dhalik. Ta'ala sama dua tangan dengan nikmat. Naam. Wa fi qawlihi ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayhi. Ya juga Allah berfirman dengan nyata kepada iblis, apa yang menahanmu iblis sujud dengan makhluk yang ku ciptakan dengan dua tanganku. Dua tangan, bukan dua nikmat. Bukan dengan dua kekuasaan. Kekuasaan Allah hanya satu, tak ada dua kekuasaan. Biadaya apakah ditafsirkan dengan dua kekuasaan? Tak ada dua kekuasaan, satu saja kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua nikmat, nikmat Allah alangkah banyaknya. Naam. Wa annahu yaji'u yawmal qiyamati ba'da an lam yakun ja'iyan. Naam. Berkata Abu Muhammad Abdullah bin Zaid Al-Qayrawani tentang sifat Allah. Kata beliau, ya. Wa annahu yaji'u yawmal qiyamah, nanti Allah akan datang di hari kiamat. Ba'da an lam yakun ja'iyan, sebelumnya dia belum datang. Nanti hari kiamat dia akan datang menyidang manusia. Dalilnya banyak. Ya, waja'a rabbuka wal malaku safan safa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat yang datang bersaf-saf. Ya. Dari Quran, dari sunnah. Kalau mereka ahlul kalam semua sepakat, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, mustahil Allah datang. Karena konsekuensi datang Allah sama dengan makhluk yang baharu, hawadis. Berarti Allah pindah-pindah tempat. Itu kata mereka. Ini sifat makhluk pindah-pindah tempat. Subhanallah. Dan Allah tidak dapat diringkupi tempat kata mereka. Jadi mustahil Allah itu datang. Jadi apa ini perkara yang datang ini? Rahmatnya yang datang. Ya. Perintahnya yang datang. Allah tak datang. Takkah mampu Allah mengatakan rahmatnya datang, perintah yang datang? Subhanallah. Inilah bahayanya takwil. Ya. Inilah bahayanya majaz dalam memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya ulang-ulang, kalau andai kata kita menjadikan semua bahasa itu majaz, hancurlah kehidupan dunia, tak tegak urusan dunia. Masing-masing punya makna sendiri. Ya. Katakan kepada seorang, tolong ambilkan dulu akhir cangkir. Dibawanya termos. Kok kebawa termos? Ya, ini kan bahasa kiasan, Ustaz. Nah, bahaya. Ya. Coba aku bawa kemar dulu harimau, dibawakannya singa. Bahaya ini semua merusak. Batiniyah, kaum batiniyah rusak Quran dengan mereka. Mereka tafsirkan Quran semau mereka, kata mereka. Tafsiran zahir Quran tak sama dengan tafsiran batin. Subhanallah. Maka mereka tukangi semua makna dalam Quran. Salat bukan lagi salat yang kita kenal. Haji bukan haji yang kita kenal. Semua dirubah definisinya. Kata mereka, itu tafsiran zahir, batinnya bukan itu. Ya, kiblat suruh menghadap kiblat. Jelas kiblat bagi kita Ka'bah, mereka bukan, itu zahirnya kiblat, batinnya bukan itu, tapi hati. Subhanallah. Inilah ahlul batin, batiniyah. Ya, fadhbahu baqarah dalam surat Baqarah. Maka sembelihlah wahai Musa baqarah, kata mereka, ini zahirnya baqarah, sapi, tapi hakikatnya ini Aisyah, sembelih Aisyah. Wah, batiniyah. Ya. Kayak orang mau pemilu, kalau orang mau joblos yang banyak lambang yang banyak pohon beringinnya tuh, dibacakannya ayat wala taqrabu hadzih syajarah. Jangan dekati pohon ini. Inilah maunya. Subhanallah. Ya, kalau ada yang gambar banteng itu keluar ayat. Idzbahu baqarah, sembelih sapi ini. Ay, rusak Quran untuk hawa nafsu. Ya, kata mereka mustahil Allah itu datang. Semua sepakat tak datang Allah itu. La ilaha illallah. Apa kelebihan Allah yang tak datang dan Allah yang datang menyidang manusia? Subhanallah. Mereka ingin mensucikan Allah tapi mereka malah ya menghinakan Allah Jalla wa Ala, bahkan menolak ya sifat-sifat Allah yang dia sifati bagi dirinya. Kita saja marah ketika orang mengarang-arang sifat yang tidak kita miliki. Ustaz tuh hobi main golop tuh. Kapan lo main golop? Kau jangan ngarang-ngarang. Mukulnya pun aku tak tahu. Marah kita kan? Ini makhluk. Allah mereka katakan semau mereka. Bukan tangan tapi nikmat. Bukan tangan kekuasaan. Bukan datang. Bukan turun. Hancur semua Quran dan Sunnah. Dengan akal-akalan manusia. Subhanallah. Kemudian mengklaim ini akidah. Sewajar loh Ahlus Sunnah Jemaah. Inikah Ahlus Sunnah Jemaah? Ahlus Sunnah Jemaah mana? Allah. Ya. Panas kita bicara ini. Dinginkan sedikit dulu. Fadhil Syekh. Wal malaku saffan saffa li ardil umami wa hisabiha wa iqabiha wa thawabiha. Naam, Allah akan datang dan malaikat bersaf-saf li ardil umam untuk ya, menghamparkan semua umat, wa hisabiha untuk menghisab semua umat. Wa iqabiha untuk memberi hukuman kepada semua umat, wa thawabiha untuk memberi balasan kepada semua umat. Yang dapat hukuman dapat hukuman. Ya, yang dapat balasan dapat balasan. Allah akan datang dengan malaikat-malaikat di hari kiamat. Malaikat datang bersaf-saf. Banyak dalam Al-Quran, bukan satu ayat. Fahal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaika. Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Apa yang mereka tunggu untuk bertobat, beriman? Nunggu kiamat datang, nanti Allah akan datang dengan malaikat-malaikat. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau, "Naam, kamil. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wa annahu yarda 'ani tha'i'in wa yuhibbu at-tawwabin wa yaskhutu 'ala man kafara bihi wa yaghdab, fala yakumu syai'un li ghadabih." Naam. Jadi dia akan datang di hari kiamat, memberikan balasan, memberikan hukuman, memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki, mengazab siapa yang dia kehendaki, dan Allah akan senantiasa ridha kepada hamba-hamba yang taat. Ahlus sunnah menyepakati Allah itu punya sifat ridha. Ahlul bid'ah, ahlul kalam, tak ada satu pun ahlul kalam yang menerima Allah punya sifat ridha. Ini sifat makhluk. Ya. Wa yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang bertaubat. Semua ahlul kalam tak ada yang mengakui Allah punya sifat cinta, tak ada. Tak ada. Coba antum pikir-pikir ulang, ada enggak sifat cinta dalam sifat 20 itu pelajar dulu? Wujud, qidam, baqa. Ada sifat mahabbah? Tak ada. Karena kata mereka, Allah mustahil mencintai hamba. Ini sifat makhluk mencintai, ketertarikan kepada sesuatu, membuat dia cinta ya, kepada sesuatu tersebut, kegandungannya, kecenderungannya, ini tak layak bagi Allah, kata mereka. Jadi apa makna mencintai? Iradatul ihsan. Ini kenur asyariah maturidiyah, ini maknanya adalah kehendak Allah ingin berbuat kebaikan, kehendaknya, bukan cinta. Karena mereka menerima sifat iradah. Ada gak sifat iradah? Ada. Kudrat? Iradah. Kita akan katakan, kenapa kau tolak Allah punya sifat cinta? Iya, tak layak. Allah itu mencinta, itu sifat makhluk. Yuh. Jadi apa maknanya? Maknanya Allah iradatul ihsan. Berkehendak untuk ya melakukan kebaikan. Iradah. Kita katakan, ya, kenapa kau katakan Allah berkehendak? Bukankah makhluk juga berkehendak? Berarti kau samakan juga Allah dan makhluk, sama-sama berkehendak. Mereka mengatakan, tak akan sama kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Bilang juga, tak akan sama cinta Allah dengan cinta makhluk. Mazhab yang paling pimpin dalam bab asma' wa sifat asyariyah maturidiyah, paling lemah mereka dalam ini. Tidak konsekuen. Mantap lagi Mu'tazilah, habis semua tolaknya, selesai. Pelan-pelan mereka, kemana mereka lari, ke situ mereka akan terjatuh. Ya, kata mereka bukan tangan, tapi maknanya nikmat. Aku juga bisa beri nikmat kepada orang. Bedalah nikmatmu dengan nikmat Allah. Katakan juga beda tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Wa yaskhut 'ala man kafara bih. Allah murka kepada orang-orang kafir dengannya. Kata mereka mustahil Allah murka. Apalagi yang namanya orang-orang ya, Mu'tazilah sangat anti dengan semua sifat Allah. Ya. Wa yaskhut 'ala man kafara bih. Allah murka kepada orang kafir dengannya. Wa yaghdab, Allah marah. Tak ada sifat marah yang diterima oleh seluruh ahlul kalam. Sifat murka pun tak ada. Fala yaqumu syai'un li ghadabi ta'ala, yang dapat menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Terus. Wa annahu fawqa samawatihi 'ala al-'arsi duna ardhihi. Wa annahu fi kulli makanin bi'ilmihi. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala kursiyyan. Wa anna lillahi Subhanahu wa ta'ala kursiyyan, kama qala 'azza wa jalla, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa kama ja'at bihi al-ahadith anna Allah Subhanahu wa ta'ala yada'u kursiyahu yawmal qiyamati li fasli qada'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, fawqa samawati, di atas seluruh langitnya. Ala arsy, di atas arasnya. Dun ardih, bukan di buminya. Tak muat bumi ini bagi Allah Jalla wa'ala. Kecilnya bumi ini, digenggamnya hari kiamat. Wa anna fi kulli makanin bi'ilmi, Allah itu di setiap tempat ada ilmunya. Bukan dengan zatnya ilmunya, dimanapun kita berada dia mengetahui kita. Yang di atas tanah, yang dalam tanah, tahu dia dalam lapisan sekian di tanah, Allah tahu. Wa anna lillahi Subhanahu kursiyan, Kita sepakat Allah punya kursi. Kursi tempat meletakkan kaki bagi raja dalam bahasa Arab. Bagaimana Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursinya meliputi langit dan bumi. Bukama ja'at bil hadis sebagaimana terdapat dalam hadis, annallahu subhanahu yada'u kursiyyahu biyaumil qiyamah. Allah akan meletakkan kursi di hari kiamat, ya, li fasril qada, untuk memulai persidangan. Ya, berapa sisa waktu? Ya, cukup sampai di sini. Ya, dikit-dikit tak apa kita belajar. Semoga Allah berkati ilmu kita. Tersesat. Bagaimana tersesatnya orang-orang ahlu kalam. Ustaz, tak ada dalam Al-Quran mengatakan Allah itu ada. Ini orang-orang yang ngeyel, antum enggak usah dengarkan. Ya, tak usah dengarkan. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala anna wahidu. Berkata penyair. Ya, dalam segala sesuatu, sesuatu tersebut menunjukkan dialah Tuhan yang satu, yang pencipta. Ya, dalam segala sesuatu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, lihat dirimu, tidakkah kau pikirkan? Subhanallah. Ya, tak ada Allah, tak ada makhluk. Adanya makhluk menunjukkan adanya Sang Khalik. Ya, antum jangan banyak-banyak dengarkan igawan orang-orang yang ngeyel. Ya, Allah tak ada dalam Al-Quran, sifat Allah tak punya, ya, tidak ada dalil Allah itu ada dalam Quran. Subhanallah. Ini apa maknanya? Mau ngajak orang jadi ateis, mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Tak apa maksudnya. Ya. Bagaimana menjawab syubhat Allah menipu daya? Makar. Wa makaru wa makar Allah. Ya, makar dalam bahasa Arabnya makar. Ya, makar Allah tak sama dengan makar makhluk. Makar makhluk, iya, tipu daya. Allah subhanahu wa ta'ala makarnya tak sama dengan tipu daya makhluk. Tetapkan bagi Allah sifat makar, iya. Sifat muqabalah, balasan. Mereka, wa makaru, mereka buat tipu daya musyid. Wa makar Allah, Allah balas tipu daya mereka. Ya. Andai kata mereka buat tipu daya, Allah tak bisa balas, berarti Allah bukan Tuhan yang sempurna. Ya, ini namanya bil muqabalah. Ya. Allah yastahzi bihim bil muqabalah. Mereka memperolok-olok Allah, Allah memperolok-olok mereka bil muqabalah. Ya. Naam. Yang jelas semua sifat-sifat Allah sempurna. Tak ada padanya unsur kezaliman. Manusia membuat tipu daya menzalimi orang lain, Allah tidak. Tak pernah Allah menzalimi hamba. Kata Allah, "Wa ma ana bidzallamin lil abid." Aku tidak pernah menzalimi hamba. Ya, jadi jelas tipu daya Allah. Ya, makar Allah Subhanahu wa taala bukan sama dengan makar makhluk. Ketika makhluk membuat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih layak untuk membalas makar mereka. Inilah maknanya. Ya. Ya, sakhiru sakhirullah apa? Mana ayatnya? Fa yaskharu. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Itu ucapan Nabi Nuh. Andai kata kalian memperolok-olok kami, nanti kami akan perolok-olok kalian. Ya. Ini perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Ada ayat lain, ya. Sakhirallahu minhum, mana ayatnya, Syekh? Sakhirallahu minhum. Tu. Ya. Sakhirallahu minhum, Allah memperolok-olok mereka. Balasan. Karena mereka memperolok-olok Allah, Allah balas olok-olok mereka. Muqabalah. Menunjukkan Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Andai kata ada makhluk memperolok-olok raja, raja diam, raja tenang, raja tentram, ini raja bego. Dalam sifat makhluk aja kita tak menerima raja seperti ini. Tak terima. Dilecehkan oleh rakyatnya, diperolok-olok, dia diam, senyum, ini bukan raja. Apalagi Allah Jalla wa'ala. itu lebih sempurna. Walillahil matsalul a'la. Ya. Ada rakyat tertangkap membuat tipu daya kepada sang raja. Raja diam, raja tersenyum. Raja katakan, lepaskan dia. Buat lagi besok ya. Ini raja yang tak sempurna. Subhanallah, ini bukan raja ini. Tak ada keperkasaan. Apalagi dengan Allah Jalla wa'ala. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Tepadakan subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.